طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرين الله مليكم، الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat inspiratif dan terbukti diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi jembatan jutaan orang untuk kembali kepadanya Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan jutaan orang menjadi baik dengan taufik Allah, atau menjadi lebih baik. Dan kitab ini adalah kitab yang mengiringi kehidupan seorang anak manusia. Simple, sederhana, gak pelik, tapi amunisi setiap hari untuk menghadapi godaan-godaan syaitan, lalu ujian-ujian kehidupan, dan segala problematika yang lain. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah ketika kita diberikan taufik, diberikan kesempatan untuk mengkaji kitab ini, membahas kitab ini, dan menyelami kitab ini. Dan kita lihat bagaimana keindahan ilmu, dan bagaimana ilmu menjawab kekosongan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali dengan bab kewajiban istri untuk memenuhi hak suami, atau hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa Nabi SAW begitu menegaskan besarnya hak suami ketika beliau SAW mengatakan, kalau saja aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada pihak lain, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Namun itu tidak diperbolehkan, maka istri tidak sujud kepada suami karena tidak boleh. Jadi makum suami itu sampai di level itu, tapi tidak diperbolehkan. Sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa hak suami itu tidak akan bisa dipenuhi 100% oleh istrinya. Tidak akan bisa dipenuhi 100% oleh istri. Oleh karena itu setiap istri mengerti hal ini dan menyadari kekurangannya. Dan kalau seorang istri sadar benar bahwa ia tidak mampu dan tidak bisa menunaikan hak suaminya secara 100%, maka salah satu karakter dan sifat yang lahir dari konsep ini adalah istri tidak akan punya karakter penuntut atau banyak nuntut sama suami. Kamu harus begini mas, kamu harus ini. Karena dia akan sadar dan dia akan tahu diri bahwa yang sekarang aja aku belum bisa memenuhi secara 100%. Ya aku tahu dirilah. Istri akan lebih mudah menerima kekurangan suami. Karena dia tahu diri juga, dia aja enggak perform 100%. Jadi enggak ya bagaimana mungkin saya nuntut orang kan secara umum tuh orang baik itu akan memulai dengan dirinya sendiri. Orang kan pemimpin-pemimpin besar atau orang-orang besar kan begitu. Ketika dia nuntut orang lain tampil 100%, dia buktikan dulu dia 100% juga. Maka ketika istri tahu saya belum memenuhi hak suami 100%, maka akan ada perubahan yang drastis dalam dirinya. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, dari sisi suami, sebagaimana haknya sangat besar, tanggung jawabnya pun juga sangat besar. Karena sampai pada titik sujud loh, kalau diperbolehkan. Tidak mungkinlah itu hanya, atau itu diberikan oleh suami yang hanya kerjanya santai atau kasar atau gak peduli sama istrinya. Bahkan istrinya yang menjadi tulang punggung keluarga dan menghidupi dia dan atau suaminya dan anak-anak. Sekali lagi, prestasi setinggi apapun di dunia itu mentok-mentok tuh naik podium hadirin, atau naik ke atas panggung lalu dikasih piagam, dikasih piala. Kita belum dengar ada yang sujud gitu. Ini sujud kalau diperbolehkan, pada dasarnya gak diperbolehkan. Jadi bagaimana harusnya perform dan prestasi suami? Jadi ini bagi kita para suami juga kritikan yang sangat, atau alat evaluasi yang sangat halus. Sebenarnya kita pantas gak sih berada di level itu gitu loh. Kita yang banyak kekurangan, kita yang belum bisa jadi pemimpin yang baik, emang pantas ya gitu. Ya sama, emangnya pantas gue naik atas panggung ya gitu. Emangnya pantas gue naik podium ya, kan harusnya mikir gitu. Nah ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Karena itu semoga hadis ini bukan hanya menjadi tugas istri, tapi ini juga tugas suami. Atau juga semoga hadis ini bukan hanya dijadikan oleh suami sebagai senjata pamungkas untuk adu argumen dengan istrinya ketika lagi ribut, lalu mengatakan, kamu ngaji gak sih? Lupa ya hadis Nabi, kalau aku boleh dibolehkan memerintahkan sujud kepada pihak lain, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Jadi bukan itu tujuan hadis ini, untuk dijadikan senjata kemenangan subjektif kalau ribut. Tapi hadis ini adalah bahan evolusi besar bagi suami dan istri. Dan setiap kita akan dihisap di hari kiamat hadirin. Suami akan ditanya dan istri akan ditanya, dan itu hadis sebelumnya. rajulur ra'in wa rajulur ra'in dan wal mar'atu ra'iyah wa rajulu mas'ul wal mar'atu mas'ulah. Suami punya sisi kepemimpinan dan istri pun juga demikian, di kotak yang berbeda. Suami akan ditanya, istri akan ditanya, simpel aja. Jadi gak ada gunanya menang-menangan di dunia, semuanya akan dihisab pada hari kiamat. Dan yang menang adalah yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, bukan yang menang debat dengan istrinya atau istri yang suara tinggi kepada suaminya, bukan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 185, faman zuhzi 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, dialah pemenangnya, kata Allah. Jadi yang menang itu tuh bukan menang-menangan di dunia, bukan. Menang itu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bisa. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis berikutnya. Kita akan masuk ke hadis berikutnya. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Al-Yunawi menyampaikan rahimahullah rahmatan wasi'ah wa an ummi salamata, dan dari Ummu Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Setiap wanita yang wafat dan ketika dia wafat, suaminya ridho terhadap dia, suaminya ridho terhadap dia, maka dia atau niscaya dia masuk surga. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits ini diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menyampaikan hadits ini hasan. Sekali lagi, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? Aima muratin, setiap wanita atau wanita mana saja, wanita mana saja, yang wafat, hadirin, yang wafat, dan ketika ia wafat, suaminya ridho sama dia, suaminya ridho dengan dia, maka niscaya ia akan masuk surga. Ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. hadis yang simple, sederhana, tapi dalam, hadirin. Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, pelajaran yang pertama, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa setelah mencari ridha Allah, visi berikutnya dari seorang wanita adalah mencari ridha suami. Jadi setelah mencari ridha Allah itu, setelah itu tujuan berikutnya adalah mencari ridha suami. Jadi ridho suami itu setelah ridho Allah, hadirin. Ridho suami itu setelah ridho Allah. Dan tidak boleh berbeda dengan ridho Allah. Karena kan jelas hamba Allah itu konsepnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku itu aku persembahkan untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan itu yang diperintahkan kepadaku, dan aku yang pertama kali menjadi seorang muslim. Jadi ridho suami itu setelah ridha Allah, di bawah ridha Allah, dan menjadi bagian dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah mencari ridha Allah, berikutnya adalah cari ridha suami. Karena siapapun seorang istri yang Allah ridha lalu suaminya ridha, maka masuk surga. Maka masuk surga. Itu hal penting, hadirin. Pelajaran yang kedua, ulama mengatakan bahwa faridhu halatu min tuma'nina wasukuni wal mahabbah. Ridho itu kondisi yang mengandung at-tumaknina, ketenangan. Atau tumaknina, wasukun. Jadi ketenangan, kenyamanan, dan cinta. At-tumaknina, wasukun, wal-mahabbah. Ridho itu ada sebuah level, sebuah kondisi di mana seseorang itu merasa tenang, merasa nyaman, dan merasa atau penuh dengan rasa cinta. La yasilu ilaiha al-insanu ila ba'da tajarubin wa mawaqif hayatiyah kathira. Dan seseorang tidak akan sampai ke titik itu kecuali setelah melewati berbagai macam pengalaman hidup dan dinamika kehidupan yang sangat banyak. Jadi ulama mengatakan ridho itu bukanlah sesuatu yang tercipta di awal sebuah proses, bukan. Ridho itu setelah melakukan proses yang panjang itu baru sampai pada titik ridho. Setelah melewati berbagai macam ujian-ujian kehidupan, cerita pasang dan surut kehidupan, dinamika suka dan duka, baru masuk ke titik ini. Itu yang dijelaskan sebagian para ulama. artinya kata ulama kita rahimahumullah, istri yang sukses mendapatkan ridho suaminya itu tidak diragukan lagi ia dapatkan setelah ia berikan, ia persembahkan banyak hal dalam kehidupan rumah tangganya, minari ayah wa ta'ah wal humbi wal wala. Setelah ia urus suaminya, ia taat sama suami, ia mencintai suaminya, al-wadud, mencintai suaminya dan bisa mengungkapkan cintanya, wal-wala, dan setia serta loyal dengan suaminya. Ada pun pengkhianat, selingkuh, affair, gak ada suami ridho dengan istri seperti itu. Jadi ridho itu setelah setelah perawatan, setelah ketaatan, setelah cinta, dan setelah kesetiaan dan loyalitas, kata para ulama, baru Anda akan mendapatkan ridho suami. Maka coba tanya suami, siapa suami yang ridho kalau istrinya gak taat sama dia, gak nurut sama dia? Kapan suami ridho? Ketika istrinya nurut, taat, dan lain sebagainya. Makanya kan wanita-wanita hebat dulu itu ketika wafat, itu sebagian dari mereka suaminya kan membuatkan ritha. Ritha itu syair yang menceritakan menceritakan orang yang baru saja wafat atau yang telah meninggal dunia. Seorang nama besar dalam dunia bahasa Arab, Jarir, itu ketika istrinya wafat beliau sampaikan kanat mukarrimatal ashiri, kata dia, istriku itu selama hidup itu benar-benar memuliakan suaminya. Jadi dipuji istrinya, kanat wa mukarrimatal ashiri. Nah itulah kira-kira. Jadi gimana caranya ketika kita, bagi perempuan ya, bagi istri ya, gimana caranya ketika kita wafat suami kita muji kita? Itu salah satu tahun. Adapun kalau suami kita muji kita saat kita hidup, kan quote and quote pertandingan belum berakhir, hadir, kehidupan belum berakhir, bisa jadi besoknya dia gak marah besar sama kita. Tapi kalau suami udah muji pada saat istrinya wafat dan tulus gitu loh, bukan pencitraan, bukan untuk nutupin aib istrinya, alhamdulillah ya istri saya baik, padahal itu nutupin aib istri aja. Tapi kalau benar-benar, ah itu, dan istri Jarir itu sangat memuliakan suaminya. Jadi suaminya gak mengatakan istriku baik, enggak, tapi suaminya bilang kanat mukarrimatal ashir, istriku itu sangat memuliakan suami, memuliakan, bukan hanya baik sama suami, baik dan memuliakan itu dua level yang berbeda, hadirin. Dan diantara ucapannya juga ada cerita setelah istrinya wafat nih, walaqad araki kusiti ajmala manzuri wa ma'al jamali sakinatun wa waqaru. Selama hidupmu wahai istriku, saya selalu melihat kamu memakai pakaian yang terindah sehingga kalau saya melihat kamu, saya selalu melihat pemandangan terindah di dunia ini. Jadi bagi Jarir itu pemandangan terindah itu bukan Raja Ampat, bukan Labuan Bajo, bukan Maldives, bukan Kapadokia. Pemandangan terindah itu kalau dia di hadapan istrinya, gitu. Itu pemandangan terindah. Jadi sih, lo kan sering traveling ya. Pemandangan terindah di mana sih? Gitu. Pemandangan terindah itu di hadapan istri saya gitu. Pernah nggak sih suami kita ngomong begitu? Pemandangan terindah itu ya kamu gitu. Wa mal jamali sakinatun wa waqaru, kata beliau. Dan bukan hanya kecantikanmu, tapi selama hidup tuh sakinah. Hidup sama kamu tuh tenang gitu, wawakar, dan kamu tuh punya wibawa, punya marwah. Punya wibawa. Jadi kamu tuh bukan hanya apa? Kamu bukan hanya merupakan pemandangan begitu, tapi kamu memberikan ketenangan dan kamu tuh punya wibawa sebagai wanita. Dan atmosfer itu tuh terasa. Warihu thayyibatun idza staqbaltaha. Dan aromamu tuh selalu wangi. Wal irdu la danisun wala khawaru. Dan kamu selalu jaga kehormatan, kata suaminya. Gak pernah rendah gitu. Gak pernah bersikap hina gitu. Jaga kehormatan, jaga istri itu, jaga dirinya. Jaga diri dari laki-laki lain. Benar-benar terhormat gitu. Itu salah satu contoh, hadirin. Jadi itu target kita. Dan suami kalau udah muji istrinya seperti ini, setelah hidup bertahun-tahun, ya memang istrinya punya kualitas, hadirin. Setiap wanita yang wafat dalam kondisi suaminya ridho, maka niscaya dia akan masuk surga. At the point. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Lagi-lagi mari kita lihat dari angle yang berbeda. Ketika salah satu parameter jalan menuju surga seorang wanita adalah ridho suami, maka secara tidak langsung hadis ini memberikan pesan kepada para suami untuk berada di jalan yang benar. Untuk berbenah diri. Untuk takut kepada Allah. Untuk jujur. Untuk perform sebagai pemimpin. Kenapa demikian? Karena tanggung jawabnya besar loh. Ridho dia itu tolak ukur buat istrinya. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud ridho setiap suami dan semua suami? Atau bahasa yang atau bahasa dengan contoh yang cukup tajam ya. Saya mau tanya sama hadirin sekalian. Fir'aun itu ridho gak dengan istrinya? Fir'aun tuh, yang aku Tuhan. Ridho gak dengan Asia? Dan apa yang diyakini oleh Asia? Enggak. Wong dia siksa istrinya. Dan pada akhirnya istrinya wafat di tangan suaminya sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ketidakridhoan suami seperti Fir'aun itu menghalangi Asia masuk surga? Tidak. Justru itu jalan Asia masuk surga. Ketika Asia lebih memilih ridho Allah dibanding ridho suaminya. Ketika suaminya mengajak maksiat, mengajak tidak taat, mengajak kufur kepada Allah, justru itu jalannya Asia masuk ke surga. Jadi ini membuka mata kita, ini bukan lampu hijau kepada suami untuk bebas melakukan apapun lalu bawa-bawa dalil. Pokoknya kamu harus ikut aku karena ridhoku itu penentu kamu masuk surga atau neraka. Iya, kalau suaminya taat, suaminya bertakwa, suaminya pemimpin sejati, dan suaminya mengajak masuk surga dan tidak ajak maksiat, tidak ngaren kepada maksiat. Ya kalau suaminya ngajak maksiat, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Justru jalan menuju surga adalah tidak taat kepada kemaksiatan yang diajak oleh suami, dengan tetap menghormati suami tentu saja. Jadi ini bukan kebebasan untuk suami melakukan apapun, tapi justru hadis ini mengajak para suami yang punya fitrah yang baik, punya akal sehat, suami yang cerdas, itu berpikir, sudah layakkah saya menjadi salah satu tolak ukur? Apakah ridho saya benar-benar pantas untuk menjadi salah satu tolak ukur surga neraka seseorang itu kan? Maqam yang berat, hadirin. Dan itu gak mungkin berdiri sendiri. Itu pasti di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah konsep Allah Subhanahu wa taala, di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini enggak mudah, dan jangan kita menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kita, untuk ego kita, untuk hawa nafsu kita, dan enggak akan berpengaruh kok. Dan jangan hadis seperti ini dijadikan alat menakut-nakuti istri. agar istri mengikuti ego kita, arogansi kita, hawa nafsu kita. Hadis ini dibawakan agar istri itu nurut sama Allah, cari ridho Allah. Dan sekali lagi, kalau istri kita sudah cari ridho Allah, otomatis dia akan cari ridho kita, otomatis. Bahkan tanpa kita perlu sampaikan juga, karena Allah minta setiap istri cari ridho suami. Setelah cari ridho Allah, jadi nggak perlu diumbar-umbar juga sebenarnya. Cukup istri itu disuruh belajar, disuruh menuntut ilmu, dan diminta mengamalkan ilmunya, maka semua akan berjalan dengan lancar. Adapun kita mainkan arogansi kita, ego kita, gak akan efektif. Al-khairu la ya'ti illa bi khair, kata Nabi SAW. Kebaikan itu tidak datang kecuali disebabkan kebaikan. Jadi kalau kita ingin rumah tangga kita baik, maka mulailah dengan kebaikan, jangan mulai dengan arogansi dan ego laki-laki. Jadi hadis ini dua sisi yang harus berjalan paralel. Jadi sesimpel itu gitu loh. Firaun itu marah besar sama istrinya, tapi itu enggak menghalangi sedikit pun jalan istrinya menuju surga. Bahkan bukan hanya istrinya masuk surga, tapi istri Firaun Asia adalah wanita sempurna, kata Nabi SAW. Sempurna. Nabi SAW ketika bicara tentang Asia, Nabi SAW enggak mengatakan Asia wanita solehah, Asia wanita bertakwa, tapi belum menyampaikan dengan bahasa wanita sempurna. Dan wanita sempurna itu dalam sejarah ternyata membuat suaminya murka, itu poinnya. Bukan karena kelancangan sang istri, tapi karena tidak mau mengikuti suaminya saat suaminya mengklaim dirinya Rabb atau Tuhan, dan mengajak istrinya kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita renungkan. Yang terakhir, hadirin Allah muliakan, hadis ini menunjukkan betapa Allah dan Rasulnya sangat sayang sama wanita, sangat sayang kepada wanita. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah dan Rasulnya, wanita itu diajak bermain simple, nggak diajak bermain ribet, bermain dalam tanda kutip ya gitu. Bayangkan, wanita itu diajak fokusnya tuh simple, nggak usah pecah bercabang-cabang. Anda cari ridho Allah dan Rasulnya, lalu cari ridho suami, maka semua simple. Dan nanti akan masuk semua tuh, orang tua akan masuk di sana, ini akan masuk di sana, karena suami yang baik akan mengajak istrinya birrul walidain dan seterusnya. Jadi dibuat simple, narasi itu dibuat simple, bukan narasi ribet, mau jadi bingung si istri, gimana kok susah banget masuk surga. Oh enggak. Cari ridho Allah, lalu cari ridho suami. Selebihnya nanti akan mengalir, dan Allah, kalau nanti Allah akan berkahi. Tapi pegang dua itu, buat simple. Dan enaknya, hadirin, apa ya, Nabi kan mengatakan dalam hadis ini, setiap wanita yang wafat dalam kondisi suaminya ridho, maka dia akan masuk surga. Dan enaknya suami itu mudah di cross checknya, gitu loh. Artinya bisa ditanyakan ketika suaminya, kalau misalnya istri Allah takdirkan wafat duluan gitu ya, itu kan bisa punya kesempatan ditanya, kamu ridho gak sama aku? Aku ridho sama kamu. Selesai masalah. setelah ridho Allah. Tidak dikasih keridoan pihak yang abstrak gitu loh, yang gak bisa di cross check. Tapi ini pihaknya bisa ditanyakan gitu. Itu kan luar biasa. Jadi ketakarnya tuh lebih mudah gitu. Kalau kita mengerjakan ibadah misalnya, kan kita fokuskan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hendaknya fokus Anda terhadap amal Anda diterima itu lebih besar daripada sekedar mengerjakan ibadah tersebut. Tapi pertanyaan cross checknya gimana? Coba bisa tanya sama malaikat. Jelas ada indikator, tapi memastikan enggak. Tapi dalam kasus istri bisa ditanyakan gitu. Istri bisa nanya, suamiku kau ridho enggak sama aku? Itu bayangkan, itu booster ketenangan, khususnya kalau menjelang kematian. Itu kan luar biasa. Ketika misalnya istri divonis penyakit yang sangat ganas dan stadiumnya terminal, usia hidupnya tinggal misalnya 2 bulan, 3 bulan. Lalu membaca hadis ini, lalu ditanya sama suaminya. Dia berusaha bertakwa dan sebagainya. Tapi kan kayak gitu nanti dikasih paranoid terhadap dosa sama syaitan. Ditanya suami-suami Anda, dia rindu gak sama Anda? Harus suaminya bilang rindu. Wih, luar biasa. Itu kurang sayang apa Allah Subhanahu wa taala sama wanita. Setelah ridho Allah, dia hendaknya mencari ridho pihak yang bisa di cross check sama dia, bisa ditanyakan. Evaluasinya jelas clear. Ditanyanya suami Anda, apa yang dia suka, apa yang dia gak suka, apa yang membuat dia ridho, apa yang membuat dia benci, selama tidak maksiat. Udah jalanin itu. Itu kan sangat sangat simpel hadirin, sangat memudahkan. Ada banyak orang tuh pengen baik, bingung mau ngapain gitu loh. Bingung, gak ngerti gimana ya. Ini di Allah buat mudahnya, semudah-mudahnya. Setelah ridho Allah, cari ridho suami. Makanya kan itulah alasannya kenapa cari suami itu, cari suami yang bertakwa gitu loh. Cari suami yang beriman gitu. Jadi enak, cari ridhonya tuh lebih enak. Kan orang beriman itu pemaaf. Udah, kita salah satu tinggal dimaafin sama suami kita. Seorang suami yang bertakwa gak baperan. Suami yang bertakwa punya sifat, ini sifat penting, ini salah satu kunci keberhasilan rumah tangga, kata sebagian. Dan mungkin ini pantas untuk dikaji lebih jauh. Salah satu sifat yang sangat krusial di rumah tangga, khususnya bagi suami, khususnya bagi suami. Jadi kalau suami kita punya sifat ini, ya Allah, itu nikmat dunia bagi para istri. Dan itu jalan menuju surga. Apa sifat tersebut, kata para ulama? Di antara sifat baik tuh banyak. Tapi kalau suami kita punya sifat ini, kita istri itu benar-benar bisa bernafas lega. Yaitu sifat at-taghaful. At-taghaful. Taghaful itu bahasa letter lock-nya pura-pura lalai. Nah, itu. Pura-pura lalai. Bukan lalai loh, pura-pura lalai. Artinya suami ini tuh sangat tajam ngebaca peta dan ngebaca kehidupan. Dia kalau ngebaca istrinya dari ubun-ubun sampai apa kaki, itu jago. Dan kalau dia mau audit istrinya dari ubun-ubun sampai jempol kaki, selesai istrinya. Dia akan sebutkan, kamu salah di sini, kamu salah di sini, kamu salah di sini, kamu salah di sini, kamu salah di sini, kamu salah di sini, kamu salah di sini. Tapi kata para ulama, suami yang bertakwa enggak mau menggunakan itu. Maka dia pura-pura lalai. Selama bukan kesalahan fatal, yang akan dia bahas hanya kesalahan serius. Adapun kesalahan yang miss kecil segala macam, dilupain sama dia. Dan dia pura-pura enggak tahu. Dan dia pura-pura gak ada apa-apa. Bukan karena dia gak tahu. Dia tahu. Kalau dia mau bedah istrinya, kebedah tuh istri. Selesai istri. Dan itu salah satu akhlak Rasulullah SAW bersama istri-istri beliau. Taghaful. Suami yang gak ngebahas seluruh masalah. Suami yang gak membahas seluruh kekurangan istri. Suami yang gak ngebahas seluruh kelemahan-kelemahan istrinya. Ia hanya membahas hal-hal urgent, hal-hal penting, hal-hal substansi, hal-hal yang menjadi inti. Tapi kekurangan-kekurangan yang bisa dilepaskan sama suaminya. Wanita mana yang gak bahagia punya suami kayak gitu? Karena wanita kalau ketemu suami yang benar-benar perfeksionis, udah ribetnya minta ampun. Wanita itu haid hadirin, dan haid hormon berubah. Kadang-kadang marah gak jelas, segala macam, moody. Wanita itu PMS. PMS mood, hormon berubah lagi. Wanita itu hamil, hadirin. Hamil, hormon berubah. Suaminya pakai parfum paling mahal juga dibilang suruh mandi lagi 3 kali. Gimana gak? Itu kalau suaminya gak taghaful, ribut terus, hadirin. Wanita tuh nifas. Wanita itu kurang tidur ketika nyusuin anak, capeknya minta ampun. Itu kalau dapat suami yang nuntut 100% tersebut. Oh, repotnya mah. Nah, laki-laki yang bertakwa itu punya sifat taghaful. Nah, kalau suami punya sifat taghaful, kan cari ridhonya enak, hadirin. Cari ridhonya tuh paling enak udah. Walaupun kita ini banyak kekurangan, kamu tuh kecewa sama aku ya? Enggak. Kamu itu masya Allah. Udah. Makanya kan enak. Makanya sekali lagi enaknya. Nabi SAW nggak mengatakan setiap wanita. Nabi SAW nggak mengatakan setiap wanita yang meninggal dalam kondisi sudah menjadi istri yang 100% masuk surga. Gak ada hadis begitu. Tapi hadisnya setiap wanita yang wafat dalam kondisi suaminya ridho masuk surga. Emang suami ridho otomatis dia tampil 100%? Enggak. Bisa jadi istrinya banyak kekurangan, tapi suaminya taghaful. Taghaful. Gak mengaudit secara detail. Hanya hal penting. Paling suami ayah mengaudit tentang iman, terus tentang ketaatan secara umum, jiwanya hanif apa enggak, kesetiaan, loyalitas, jaga kehormatan, selebihnya kekurangan setiap hari, lada lalai ini, lalu pak itulah, segala macam. Nah, ini. Itu, ini pesan buat wanita khususnya belum menikah dan seterusnya. Makanya jangan ngasal cari suami, hadirin. Kalau suami kita perfeksionis, banyak nuntut, berantakan kita. Tapi kalau suami kita idealis dengan tentang dalam kondisi takwa dan iman, nuntut kita bertakwa, tapi di waktu yang sama tagoful, itu enak. Ya, itu nyaman. Udah salah, minta maaf, selesai. Dan gak ngungkit-ngungkit lagi. Makanya kan ulama menasihati suami itu jangan suka ngungkit-ngungkit kesalahan istri. Oke, tagoful. Pura-pura lalai, pura-pura lupa udah. Aku tuh minta maaf ya, aku tuh sedih banget. Yang mana ya? Enggak sih, kayaknya kamu oke selama ini. Itu ketakwaan itu. Itu. Jadi kalau punya suami yang tagoful, enak cari ridhonya udah. Dan jangan manfaatkan suami yang tagoful. Itu repot juga. Gitu. Dan suami yang tagoful tuh, itu karakter orang bertakwa. Orang bertakwa gak bisa dimanfaatin juga. Kita manfaatin suami gitu, robnya marah pertama kali. Hadirin. Kan suami kita punya hubungan baik sama Allah. Kalau Allah marah sama kita, repot kita. Yang kedua kan, ini bukan lalai, pura-pura lalai. Jadi suami kita tuh punya senjata untuk nembak kita, tapi dia gak mau lakukan itu. Jadi kalau suami kita mau kenakan kita berbagai macam pasal, ya kena kita. Ini deliknya. Tapi gak usah lah. Udah, kita saling memaafkan aja. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Waktu telah habis. Semoga besok kita bisa buka sesi diskusi tanya jawab untuk masalah ini. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.